Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masih kita sebutkan tafsir dalam surah Al-Muzammil. Seingat saya pada pembahasan yang sebelumnya kita bacakan hingga ayat yang ke-6. Ya betul kah? Hah, ayat ke-6. Hah? Sekarang masuk ayat ke-6. Nah. Pada ayat yang ke-5 Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ucapan yang tsaqilan, yang berat. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullahu taala dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Beliau menyebutkan makna tsaqil di dalam ayat ini memiliki 3 makna yang keseluruhannya terdapat nas-nas yang membenarkan makna masing-masingnya. Makna yang pertama, makna thiqal, artinya adalah as-saqalu fi wazni thawabi, berat ketika ditimbang pada yaumul qiyamah karena besarnya pahala yang ada padanya. Disebutkan di dalam salah satu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan bisa memenuhi timbangan pada yaumul qiyamah. Demikian pula dalam hadis bitaqah yang menyebutkan bahwasanya satu amalan kebaikan tatkala ditimbang akan memiliki bobot yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah fit takalifi bihi. Berat tatkala seseorang memikulnya dari sisi menjalankan syariat-syariat yang terkandung di dalamnya yang berhubungan dengan hukum taklif. Dan disebutkan dalam akhir surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasannya syariat Al-Islam yang berupa amanah Allah Azza wa Jalla terang, Allah Azza wa Jalla tawarkan kepada makhluk-makhluknya yang besar, langit, bumi, demikian pula gunung. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa asfaqna minha, mereka pun merasa keberatan untuk memikulnya, wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Naam. Dan makna yang ketiga adalah athna nuzuli al-wahyu alaihi. Berat tatkala wahyu ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam beberapa riwayat tatkala Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terlihat demikian berat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima Al-Qur'an tersebut. Hingga menyebabkan berkeringat tubuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di cuaca yang demikian dinginnya. Naam. Dan ketiga makna ini seperti yang tadi kita sebutkan didukung dengan beberapa nas yang mendukungnya. Kita bacakan ayat yang ke-6 yaitu firman Allah Azza wa Jalla, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Disebutkan tafsirnya, innal ibadah allati tansha'u fi jawfil layl hiya ashaddu ta'thiran fil qalbi. Sesungguhnya amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang di pertengahan malam ini memiliki asar pengaruh yang besar pada hati pemiliknya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadisnya yang sahih dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha menghidupkan malam harinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ibadah di pertengahan malam akan memberikan pengaruh yang positif pada hati pemiliknya, maka di dalamnya berisikan fadilah keutamaan seorang muslim ia terbangun di malam harinya dalam rangka untuk bertaqarrub ila Allah taala, menjalankan sholat walaupun hanya sekedar menjalankan dan mengerjakan sholat witir. Kemudian jangan lupa dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang demikian hening, sepi, tidak ada yang melihatnya, akan menjadikan hati seorang bertambah khusyuk dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yanzilu fi thulutsil lailil akhir. Allah Azza wa Jalla akan turun pada sepertiga malam terakhirnya. Dan yang demikian terulang pada satu malam ke malam yang berikutnya. Dan turunnya Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam terakhir tersebut dalam rangka untuk memberikan barokah kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan, wa may yad'uni fa astajib lahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang ia berdoa kepadaku maka pastilah saya akan mengabulkannya. Barang siapa yang ia beristighfar kepadaku kata Allah Azza wa Jalla maka saya pasti akan mengampuninya. Keutamaan yang besar. Yang tentulah dengan keutamaan yang besar ini ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahmakumullah menghasung memotivasi jiwa setiap muslim untuk kemudian memanfaatkan setiap malamnya dalam rangka mendapatkan karunia dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. terdapat banyak hadis-hadis yang berisikan motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim memiliki bahagian di dalam menghidupkan malamnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur salah seorang sahabatnya. Dalam salah satu riwayat beliau mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti halnya si fulan yang ia dahulu terbiasa menjalankan qiyamul lail namun sekarang dia meninggalkannya. Karena amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah adawamuha wa in qalla. Yang seseorang ia bisa merutinkannya walaupun amalan itu adalah amalan yang remeh, yang sedikit. Namun kapan seorang bisa merutinkan amalan tersebut, menjadikan amalan sepele, amalan sedikit yang dia lakukan akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian malahan takut, ya kan? Ini jam setengah dua malam, sepi, tidak ada orang. Mau ke kamar mandi saja takut. Apalagi ketika sudah takbir seakan-akan di belakangnya ada orang gitu. Ini jangan seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan di dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah malam terbangun mendatangi kuburan Baqi', ya kan? Pernah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malamnya. Maka Aisyah ini pun keliling mencari Rasul, ternyata dilihatnya Rasul sedang berdiri di kuburan Baqi' mendoakan orang-orang yang dimakamkan di kuburan tersebut. Mungkin kalau semisal sekarang tengah malam di antara kita ada yang keluar ke kuburan sangat jarang. Sangat jarang. Ya, berani antum tengah malam ke kuburan sendirian? Sekedar mendoakan ampunan, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah ringankanlah azab orang-orang yang diazab di makam ini. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya kan, sekedar mendoakan kebaikan. Ini sangat jarang. Sangat jarang sekali. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, demikian besarnya ternyata pengaruh syaitan yang menyebabkan jiwa dan mental seorang mukmin secara perlahan luntur. Luntur. Mulailah syaitan mengupayakan seorang muslim untuk kemudian dia terlalaikan dan tidak mau menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam cara yang mereka bisa mewujudkannya. Di antaranya dengan menakut-nakuti mereka, ya kan? Allah Azza wa Jalla mengingatkan innamas syaitanu yakhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya syaitan adalah mereka adalah makhluk yang menakut-nakuti para wali-walinya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, bila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Nah, sehingga kalau semisal mungkin di tengah malam antum terbiasa menjalankan qiyamul lail, ternyata kebetulan sedang safar. Pas kebetulan ternyata singgah di satu tempat sendirian lagi. Kelihatan sepi. Jangan ketika terbangun di tengah malamnya takut kamar mandi. Takut ada suara gemericik sedikit saja, wah, jantungnya kayak mau copot. Jangan seperti ini, ma'asyarakat rahimani wa rahimakumullah. Kalau semisal ada di antara kita yang masih memiliki rasa takut yang demikian, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari perkara tersebut, itu menunjukkan dhaiful iman, lemah iman kita, lemah tauhid kita. Butuh untuk kemudian kita menguatkannya dengan mempelajari bab per bab apa itu iman dan apa itu tauhid. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan seorang mukmin adalah orang-orang yang hanya memberikan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan takut kepada syaitan. Sehingga Allah menyebutkan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, para syaitan. Takutlah kalian kepada saya, kata Allah Azza wa Jalla, bila kalian benar-benar orang-orang mukmin. Pada kalimat innamas syaitanu yukhawifu awliya'ah, memang seperti ini keadaan para syaitan. Di dalam menakut-nakuti setiap mereka, orang-orang yang memiliki rasa takut berlebihan kepada syaitan, sehingga akhirnya memberikan ibadahnya kepada para syaitan-syaitan tersebut. Yang demikian terbukti. Tidak ada di sana satu tempat yang dikeramatkan sehingga diberikan amalan-amalan sesajen, sedekah dan penyembelihan di tempat tersebut, melainkan sudah pasti keangkerannya. Muncul penampakan-penampakan, muncul suara-suara yang mengerikan, terkadang muncul berbagai macam kecelakaan. Demikian syaitan. Karena semakin syaitan dikultuskan oleh manusia, semakin dipuja oleh mereka, seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Jin, fazaduhum rohaqa, menyebabkan manusia semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila mana disebutkan di dalam tafsir ayat ini bahwasanya ibadahnya seorang muslim yang ia lakukan di pertengahan malamnya memberikan pengaruh yang positif pada hati setiap muslim, di dalamnya berisikan hasungan yang demikian sangat, bagi siapa saja yang menginginkan memiliki hati yang sehat, hati yang dipenuhi dengan iman, hati yang dipenuhi dengan keyakinan yang sempurna, tawakal yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla, hati yang bersih dari noda-noda penyakit yang mengotorinya berupa hasad, dengki dan yang lainnya, maka hendaklah dia bangun di pertengahan malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa dengan doa apa saja di sepertiga malam terakhir tersebut, Allah Azza wa Jalla pasti akan mengabulnya. Wa may yad'uni fa astajib lahu. Wa abyana qawlan, dan akan semakin menampakkan ucapannya. Lifirakhil qalbi min masyakhilid dunya, disebabkan karena hati ketika terbangun di malam hari tersebut kosong dari kesibukan-kesibukan perkara-perkara dunia. Sudah tidak memikirkan pekerjaannya, tidak memikirkan keadaan yang ia terbiasa di siang hari bergelut untuk kemudian memikirkannya dan mengerjakannya, kosong. Sehingga semakin bisa mengkhusyukkan dan membersihkan serta memperbaiki hatinya. Naam. Inna nasyi'ata layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa mukhila. Kemudian pada ayat yang berikutnya, inna laka fin nahari sabahan tawila, disebutkan tafsirnya, inna laka fin nahari tasarrufan wa taqalluban fi masalihika. Sesungguhnya bagimu di siang harinya memiliki berbagai macam amalan, aktivitas yang seluruhnya adalah berhubungan dengan kebaikan-kebaikanmu. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan nahar siang hari sebagai ma'ayish, sebagai tempat untuk seseorang mencari ma'isyahnya. Allah jadikan malam sebagai libasan, ya kan, sebagai pakaian untuk mengistirahatkan mereka. Siangnya Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai tempat untuk mereka mencari ma'isyah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasdighalan wasi'an bi umuri risalah, demikian pula di siang harinya engkau akan tersibukkan dengan berbagai macam urusan-urusan risalah Allah Azza wa Jalla berupa dakwah, ta'lim, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan yang semisalnya. Wa farrigh nafsaka lailan li'ibadati rabbika. Kalau semisal di siang harinya engkau memiliki berbagai macam aktivitas, baik aktivitas dalam urusan dunianya, aktivitas dalam urusan akhiratnya, maka fa farrigh nafsaka, luangkanlah untuk dirimu lailan li'ibadati rabbika, di malam harinya dalam rangka untuk beribadah kepada Rabbmu. Tidak kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh mereka para hamba-hamba dunia yang menghabiskan semua malamnya, semua siangnya dalam rangka untuk mengejar perkara-perkara dunia. Dari pagi hingga sore dia bekerja, tidak ada kesempatan untuk kemudian berzikir, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut di malam harinya meeting sampai subuh, ataukah kemudian ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalaupun istirahat, istirahat untuk mengistirahatkan pikirannya agar bisa meneruskan pekerjaan yang ia putus pada waktu yang sebelumnya, sehingga hari-harinya tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Namun ternyata tidak seperti ini prinsip seorang muslim. Di siang harinya dia merasa rugi telah menghabiskan seluruh waktunya untuk kemudian mencari dunia. Maka jangan lupa di malam harinya dia gunakan untuk menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Kemudian pada ayat yang ke-9 hingga ke-8 hingga ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna atukar wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Disebutkan tafsirnya, wadhkur ayyuhan nabi, wadhkur isma rabbik, wadhkur, dan sebutlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga khitab dalam ayat ini tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isma rabbik, nama Rabbmu. Wad'uhu bihi, dan berdoalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna, maka hendaklah kalian berdoa, meminta apa saja kepada Allah Azza wa Jalla dengan menggunakan nama-nama yang husna tersebut. Qul id'u Allaha aw id'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah engkau berdoa dengan nama Allah, engkau berdoa dengan nama Ar-Rahman, engkau mengatakan ya Allah, engkau mengatakan ya Rahman, dengan nama apa saja engkau berdoa, maka silahkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, yang sempurna. dan keseluruhan dari nama-nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla berupa nama-nama yang husna tersebut tertuju kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan banyaknya nama-nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang di dalamnya terkandung makna yang berisikan sifat yang sempurna yang sesuai dengan makna pada setiap nama tersebut, ini semakin menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Wanqati' ilaihi inqita'an tamman fi ibadatika. Dan hendaklah kau memfokuskan dirimu dengan pemfokusan yang demikian sempurna ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, menjalankannya dengan khusyuk, tidak kemudian menjalankannya dalam keadaan tidak tenang. Ini berisikan tambih peringatan kepada para aulad. Karena saya sering melihat dan memperhatikan ketika sholat masih saja ada yang berbicara dengan kawannya. Ada yang ketika sholat dalam keadaan ternyata tersibukan di dalam melakukan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan sholatnya. Mungkin bunyi-bunyikan ruas-ruas jarinya keletak-keletak. Mungkin ngatur-ngatur kancing bajunya, padahal sudah rapi. Dikeluarin masukin lagi, keluarin masukin lagi. Ataukah yang sering saya lihat, dia batalkan sholatnya ke belakang, gak tahu wudhu apa tidak, mungkin sholatnya kepanjangan. Ketika imamnya mau rukuk, langsung kuruk, datang ke masjid. Nah. Dan diperintahkan memang di dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala seorang Muslim sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk melakukannya dengan khusyuk, dengan khusyuk, tidak tersibukkan dengan melakukan aktivitas perbuatan yang akan bisa menyebabkan ia terkurangi rasa khusyuknya. Hingga terdapat keterangan di dalam kitab-kitab mereka para ulama tentang makruhnya ishtibak bainal adzani wal iqamah. Makruhnya seorang itu ishtibak. Tahu ishtibak kan tuh? Ishtibak itu begini. Begini itu ishtibak. Ishtibak ketika seseorang menunggu antara adzan dan iqamah itu makruh, disebutkan di dalam beberapa di dalam riwayat sehingga saya dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, karohiyatul ishtibak, makruhnya seorang itu ishtibak begini. Karena tatkala seorang itu ishtibak akan menyebabkan dia terlupakan, terlalaikan untuk menjalankan sesuatu yang lebih penting darinya. Antara adzan dan iqamah dia seharusnya bisa membaca Al-Quran. Antara adzan dan iqamah dia seharusnya bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Antara adzan dan iqamah seharusnya dia bisa bertobat, beristighfar, berdoa demi kesuksesan masa depannya. Ya masing-masing kita enggak tahu masa depan kita seperti apa. Apakah kita ini masih berada di atas sunnah ataukah tidak? Apakah perasaan yang kita dapatkan tatkala menimba ilmu berupa ketenangan, ketenteraman, kekhusyukan masih kita dapatkan di usia 50 atau 60 tahun? Ataukah bahkan rasa yang kita dapatkan ini telah hilang, berubah dengan menjadi rasa yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang binasa oleh yazabillah. Doa. Sehingga karena inilah dibenci ishtibak. Karena seringnya tatkala seorang itu berishtibak begini, dia akan memainkan jari-jarinya, ya, akan memainkan jari-jarinya, gini-gini, gini-gini, gini-gini, dan yang semisalnya. Antum baca lagi di dalam kitab-kitab yang disebutkan di dalam bab tersebut. Namun bila mana seseorang melakukan istibak di luar dari waktu azan dan iqamah, ataukah menunggu khatib naik ke atas mimbar hingga selesainya, yang demikian dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam tatkala berceramah di hadapan para sahabatnya, beliau menyatakan innal mu'min al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabihi. Sesungguhnya seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang kuat yang kokoh, yang saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Kemudian Rasul beristibak, mengistibakan di antara jemarinya begini, demikian kokohnya. Naam, sehingga makruhnya karahiyatul istibak melihat dari sisi waktunya. Sehingga mengamalkan kedua hadis tersebut tidak menelantarkan sebagainya dan hanya mengamalkan sebagian yang lainnya. Artinya dari pembahasan yang kita sebutkan, menganjurkan dan menekankan setiap muslim tatkala ia sedang menggeluti, menekuni satu ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, agar melakukannya dengan khusyuk, dengan kunut, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dalam keadaan kunut, qanitin, tenang, tidak ribut. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim kisah bagaimana mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum turun ayat ini saling bercerita antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya ketika menjalankan salat. Ketika takbir, gimana kabarnya si ini? Dia kayaknya sakit. Ada apa ini? Cerita antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Namun tatkala turun firman Allah Azza wa Jalla, wa qumu lillahi qanitin, umirna, kita diperintahkan untuk kemudian sukut, tenang, tidak ribut. Tatkala sedang menjalankan ibadah sholat tersebut, tidak ribut. Kemudian disebutkan tafsirnya, wa tawakkal alaih, bertawakkallah engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hayy la yamut, yang maha hidup, tidak merasakan kematian. Wa tawakkal alal hayy alladzi la yamut, ini menunjukkan bahwasanya zat yang kita menyandarkan urusan kita kepadanya adalah zat yang maha sempurna. Wa huwa malikul masyriqi wal maghrib, la ma'budu bihaqqin illa huwa, dialah Allah azza wa jalla yang memiliki masyriq timur, demikian pula barat, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tamid 'alaihi, maka sandarkanlah semua urusanmu kepada Allah azza wa jalla. Wa fawwid umuraka ilaihi, dan serahkanlah semua urusanmu, masa depanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu pikirkan adalah hari esoknya. Yang kamu pikirkan adalah rencana-rencana yang bisa kamu lakukan pada harimu yang berada di atasnya dan hari esoknya. Adapun masa depanmu, muda sudah nyantri, nanti ketika kawin nikah dikasih apa istrinya? Kalau semisal nikah dulu baru kerja, itu nantinya akan menyebabkan kamu itu rugi, rugi dunianya, rugi akhiratnya. Diiming-imingi kefakiran, diiming-imingi kekurangan, seperti ini memang talbis dari syaitan untuk kemudian mengurungkan setiap keinginan seorang mukmin tatkala merencanakan untuk menjalankan sesuatu yang baik untuknya di akhiratnya. Inna asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan menjanjikan kepada kalian itu kefakiran dan memerintahkan kalian melakukan perbuatan-perbuatan fahsya, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, sehingga angan-angan kefakiran itu datangnya dari syaitan, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang ingin bersedekah kemudian dikhayalkan tatkala seorang bersedekah nantinya akan fakir, akan miskin, itu adalah tabungannya, kalau terkurangi nantinya dia akan merugi, maka ketahuilah was-was itu datangnya dari syaitan. Tatkala seorang ingin bekerja, tatkala seorang sedang bekerja ingin membatalkan pekerjaannya dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, muncul adanya was-was nanti dia akan mendapatkan keuntungan yang sedikit, pas kebetulan ternyata di siang hari ramai pengunjungnya. Kalau dia tinggalkan sholat nantinya orang-orang akan lari, dia akan rugi. Pas rame-ramenya di malam hari, kebetulan sedang pasar malam bekerja, ternyata datang azan isya, akhirnya ia selesaikan pekerjaannya, dia datang ke masjid dalam keadaan sementara banyak orang mengantri. Ketika selesai keluar ternyata sepi, sampai pulangnya sepi, rugi dia. Aduh, coba tadi enggak sholat, coba tadi enggak demikian, coba tadi enggak demikian. Kalau muncul rasa-rasa seperti ini, berarti itu datangnya dari syaitan, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Bagaimana bisa datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla, sementara Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayatnya yang mulia, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun binatang yang melata di alam dunia ini melainkan rizkinya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selemah-lemahnya manusia dan sebodoh-bodohnya manusia itu pasti bisa dapat rizki. Jangan khawatir. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, walan tamuta nafsun hatta tustakmala rizquhu. Satu jiwa tidaklah akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla hingga disempurnakan terlebih dahulu oleh Allah Azza wa Jalla rizkinya. Sehingga bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla, sandarkanlah semua urusanmu kepadanya. Dan tatkala seorang menyandarkan urusannya, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, menyerahkan masa depannya kepada Allah Azza wa Jalla, kita ingat janji Allah Azza wa Jalla yang la yukhliful mi'ad, yang pasti tidak akan diselisih dan diingkarinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Seorang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla pasti dan pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan untuknya. Tayyib, Allahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.